Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai untuk melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana permulaan tragedi peristiwa pembunuhan Utsman ibn Affan. Telah kita sebutkan bahwa Abdullah bin Saba berupaya untuk memprovokasi kaum muslimin, ya, terutama orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan mengatakan bahwa Utsman bin Affan melakukan berbagai macam penyimpangan sehingga muncul kebencian kepada sosok beliau. Maka kemudian ketika musim haji, mereka memanfaatkan kekosongan kota Madinah yang ditinggal oleh kebanyakan para sahabat yang menunaikan ibadah haji untuk melakukan pengepungan kepada Utsman bin Affan. Di awal-awal peristiwa, Utsman bin Affan berupaya menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan yang beliau miliki, sehingga mereka pun pergi, meninggalkan kota Madinah. Namun ketika itu, ya, tersebar kabar bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirimkan surat kepada para gubernur yang isinya adalah apabila para pemberontak ini kembali ke kampung halaman, maka hendaknya diambil tindakan tegas, padahal tidak ada surat tersebut. Ini merupakan kedustaan atas diri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kemudian mereka pun kembali mengepung rumah Utsman bin Affan dan meminta kepada Utsman bin Affan untuk menanggalkan kekhilafahan. Dan Utsman bersikeras, ya, walaupun beliau sudah sangat tua, beliau tetap tidak mau untuk menanggalkan kepemimpinan beliau. Karena pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in sa'aluka an tankhali'a min qamisin qamasaqallahu azza wajal fala taf'al." Ya. Apabila mereka memintamu untuk menanggalkan qamis, yakni pakaian kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka janganlah engkau lakukan. Oleh karena inilah Utsman bin Affan tidak mau untuk menanggalkan kekhilafahan beliau. Baik. Kemudian kita akan bacakan bagaimana kisah detail pembunuhan Utsman bin Affan. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menyebutkan, "Walamma ra'a Utsman dzalika azama 'alan nas liyansarifu ila buyutihim." Ketika melihat para pemberontak ini sudah berkumpul, ya, kita sudah sebutkan ya bahwa para sahabat itu juga ada di antara mereka, terutama yang masih muda-muda, berupaya untuk melindungi Utsman ibn Affan. Ya, di antaranya dua putranya Ali, Al-Hasan wal Husain, demikian juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, berupaya memberikan pertolongan kepada Utsman bin Affan. Namun liyansarifu ila buyutihim, Utsman memerintahkan mereka untuk kembali kepada ke rumah-rumah mereka. Fansarafu kama taqaddam, maka kemudian mereka pun pergi. Falam yabqa indahu ahadun siwa ahlihi, maka tidak ada yang tersisa di rumahnya Utsman kecuali hanya keluarganya. Jadi di dalam rumah tersebut hanya ada Utsman bin Affan dan keluarga beliau, ya, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan juga pembantu-pembantu beliau. Qala fadakhalu alaihi minal bab faminal judran, ya. Maka kemudian tiba-tiba, ya, masuklah para pemberontak tersebut melalui pintu rumahnya Utsman, wa minal judron, demikian juga mereka melompati tembok rumahnya Utsman. Fafazi'a Utsman ila shalah faftataha surata Thaha, maka ketika itu Utsman bin Affan sedang mengerjakan salat dan beliau membaca surat Thaha. Wa kana sari al qiraah, dan ketika itu beliau membacanya dengan cepat. Faqara'aha wan nasu ghalabatin azimah, maka ketika Utsman sedang berada di tengah sholatnya, beliau membaca surat Thaha, ya, maka sejumlah besar manusia mulai memasuki rumah beliau. Faqad ihtaraqa babus saqifah was-saqifati allati indahu. Bahkan mereka membakar pintu dan juga atap rumahnya Utsman agar mereka bisa masuk ke dalam rumah. Rumahnya Utsman itu sampai pintunya itu dibakar. Tujuannya agar apa? Kalau pintunya dibakar bisa dengan mudah didobrak sehingga mereka bisa masuk ke dalam rumahnya Utsman bin Affan. Wa khafu an yasilal hariku ila baitil mal. Namun mereka khawatir ya, api tersebut akan menyambar kepada Baitul Mal. Jadi rumah Utsman itu berada di samping Baitul Mal, tempat kaum muslimin ya menyimpan harta-harta perbendaharaan negara. Jadi kantor kas negara itu, tempat perbendaharaan negara itu ada di samping rumahnya Utsman ibn Affan. Qala thumma faraga Utsman min salatihi wa jalasa wa baina yadayhi al-mushaf. Maka kemudian ketika itu Utsman sudah selesai dari salatnya. Dan ketika itu beliau duduk dan di pangkuannya terdapat mushaf Al-Qur'an. Wa ja'ala yatlu hadhil ayah alladziina qala lahumun nas innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum iimana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian Utsman membuka mushaf, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173. Dan orang-orang yang beriman, kepada mereka sebagian orang mengatakan qad jama'u lakum, musuh-musuh kalian telah berkumpul untuk menghadapi kalian. Fakhshawhum, maka khawatirlah kalian terhadap musuh-musuh kalian. Fazaduhum imana, namun serangan musuh-musuh tersebut hanya menambahkan keimanan pada dada-dada mereka. Ya, jadi pas Utsman ketika itu dikepung oleh musuh-musuhnya, fazaduhum imana, maka kepungan ini justru menambah keimanan Utsman ibn Affan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Sama apa yang dibaca oleh Utsman bin Affan dengan kondisi yang sedang beliau hadapi. Qala wa kana awwala man dakhala alaihi rajulun yuqalu lahu al-mautul aswad. Maka kemudian orang yang pertama kali masuk menemui Utsman bin Affan adalah seorang yang disebut atau dipanggil dengan nama Al-Mautul Aswad. Al-Mautul Aswad, Al-Maut itu kematian, Aswad itu hitam. Namanya saja jelek ya, julukannya saja jelek. Ya. Fahanaqahu khankhan syadidan hatta ghusya alaih. Maka kemudian dia datang lalu mencekek Utsman bin Affan dengan cekekan yang sangat keras sampai Utsman jatuh pingsan. Faja'alat nafasahu yataraddadu fi khalqihi, sampai membuat nafas Utsman itu tersegal-segal ya. Ya, karena dicekek oleh Al-Mautul Aswad. Fatarakahu wa huwa yadhunnu annahu qad qatalah. Maka kemudian Al-Mautul Aswad meninggalkan Utsman bin Affan karena dia mengira Utsman telah meninggal dunia. Ya, jadi dia meninggalkan Utsman itu bukan karena kasihan, tapi dia mengira bahwa Utsman bin Affan telah terbunuh. Qala fadakhala Ibnu Abi Bakar famasaka bi lihyatihi thumma nadima wa kharaj. Kemudian masuklah Ibnu Abi Bakar, yakni putranya Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Ketika itu Muhammad bin Abi Bakar ini ikut terprovokasi. Ya, masa-masa fitnah. Jadi dia ikut terprovokasi masuk menemui Utsman, tapi dia hanya memegang jenggotnya Utsman, fa nadima wa kharaj. Kemudian dia menyesal, kenapa saya ikut-ikutan? Kemudian dia pun keluar, tidak mau bergabung dengan para pemberontak. Ini kondisi Muhammad bin Abi Bakar yang sempat terprovokasi. Tsumma dakhala alaihi akhar wa ma'ahu sayfun fa darabahu bihi fattaqahu biyadihi faqata'aha. Ya. Maka kemudian datanglah seseorang masuk kembali, seseorang, kemudian orang ini ya menebaskan pedangnya kepada Utsman, namun Utsman kemudian menahan dengan tangannya. Faqata'aha, maka pedang itu pun kemudian memotong tangan Utsman ibn Affan. Faqila annahu abana wa qila bal qata'aha wa lam yubinha. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa tangan Utsman itu tidak terputus, tapi apa? Tergantung. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa sabetan pedang tersebut ya sampai kemudian memutus tangan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Illa ana Utsman qol wallahi innaha awwalu yadin, kata Badil Mufassal. Ketika tangannya itu terputus, Utsman mengatakan, wallahi demi Allah, tangan yang terputus ini adalah tangan yang pertama kali ya mencatatkan wahyu-wahyu yang pertama. Ya, Al-Mufassal itu adalah surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Ya, yang kebanyakannya itu turun di Makkah. Jadi Utsman bin Affan adalah orang yang pertama mencatat wahyu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menurunkan wahyunya, maka Utsman yang mencatat wahyu. Beliau mengatakan, tangan yang baru saja terputus ini adalah tangan yang pertama kali mencatat wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kana awwalu qatratin damin, qatrati damin minha saqatat ala hadhihi al-ayah. Maka kemudian darah yang menetes dari tangan Utsman, ingat tadi Utsman memegang mushaf, ya. Maka darah yang menetes dari tangan beliau jatuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dirimu dari mereka dan Dia Maha mendengar lagi mengetahui. Jadi kemudian di kemudian hari mushaf ini ditemukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ada budaknya Aisyah menemukan mushafnya Utsman dan dia melihat ada tetesan darah yang menimpa potongan ayat ini. Fasayakfikahumullah, Allah yang akan mencukupkan dirimu dari mereka. Ya, atau bisa bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka, ya, kejam sekali. Ya. Qala thumma jaa akhar syahiran sayfahu. Kemudian datang lagi, ada seseorang lagi datang menemui Utsman dengan membawa pedangnya yang terhunus. Fastaqbalathu Nailah bintul Farafisah litamna'ahu minhu. Maka dengan gagah berani Nailah, istrinya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya, berupaya menghadang orang ini. Lihat istri beliau, ya, yang bernama Nailah ini seorang sosok wanita yang pemberani. Ketika suaminya akan dibunuh, ada orang sedang menghunus pedang, maka Nailah binti Farafisah berupaya untuk mencegahnya. Wa akhadhati saif, maka kemudian Nailah ini mengambil sebilah pedang. Fantaza'ahu minhu faqata'a asabi'aha, maka kemudian pedang itu diambil paksa oleh sang pembunuh, kemudian jari-jarinya Nailah pun dipotong. Jari-jari Nailah dipotong. Dan ini kali pertama, nanti ada lagi. Ya, saking kejamnya mereka, sampai wanita pun dia apa? Dipotong jari-jarinya. Ya. Tsumma innahu taqaddam ilaihi fa wada'a sayfa fi batnihi fataha mala alaihi. Maka kemudian orang yang tadi memotong jarinya Nailah, dia menghampiri Utsman, kemudian dia tikamkan pedangnya ke perut Utsman. Fataha mala alaihi, tapi Utsman ketika itu masih bisa bertahan. Ya. Wa fi riwayatin annal ghafiqi ibn harb taqaddama ilaihi ba'da Muhammad bin Abi Bakar fa darabahu bi hadidah fi fihi. Dalam sebagian riwayat disebutkan ada sosok yang bernama Ghafiqi bin Harb. Ya, dia menghampiri Utsman setelah Abu Bakar, setelah Muhammad bin Abi Bakar pergi. Fa darabahu bi hadidah fi fihi. Maka kemudian dia memukulkan sepotong besi ke mulutnya Utsman. Farafasal mushaf alladhi baina yadayh. Kemudian Al-Ghafiqi bin Harb ini menendang mushaf yang sedang dipegang oleh Utsman ibn Affan. Ya, kita bisa melihat, ya, orang-orang ini sama sekali tidak mewakili Islam. Walaupun mereka menyuarakan kami adalah pembela kebenaran. Ya, kami menginginkan keadilan, tumbangkan Utsman, ya, yang dipenuhi pemerintahannya dengan nepotisme. Tapi kita lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap Utsman. Sampai kemudian mushaf yang sedang dipegang oleh Utsman ibn Affan dia tendang. Ya. Qala warafasal mushaf alladhi baina yadayhi birijlihi. Kemudian dia tendang mushaf yang sedang dipegang oleh Utsman dengan kakinya. Fastadarul mushaf. Kemudian mushaf itu pun berguling, ya. Utsman tergulinglah mushaf tersebut ditendang oleh Al-Ghafiqi. Tsumma istaqarra baina yaday Utsman radhiyallahu anhu. Maka kemudian Utsman pun berupaya tertatih-tatih mengambil kembali mushaf tersebut. Wasalat alaihi dima, maka kemudian meneteslah darah ya Utsman bin Affan ya ke mushaf tersebut. Fadaraba Utsman faqatalah, maka kemudian dia pun menebaskan pedangnya kembali kepada Utsman dan dia pun membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kejamnya perlakuan mereka kepada Utsman, padahal Utsman sedang memegang mushaf. Mushaf saja ditendang. Qala thumma taqaddama Sudan ibn Hurman bisayf. Ya. Kemudian datang lagi, ada lagi sosok yang ingin membunuh Utsman, namanya Sudan bin Hurman. Dia membawa sebatang pedang, famana'athu Nailah. Maka kemudian Nailah yang tadi sudah sempat terpotong sebagian jari-jarinya berupaya menahan Sudan bin Hurman. Faqata'a asabi'aha. Maka kemudian Sudan bin Hurman kembali memotong jari-jarinya Nailah. Ya, kalau dari paparan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka melakukan dua kali pemotongan terhadap jari-jari istri Utsman ibn Affan. Bahkan lebih daripada itu, ya ada bagian yang saya sendiri enggak tega menceritakannya. Ya bagaimana kekejaman mereka. Kita ungkapkan biar kita tahu bagaimana karakter orang-orang ini, orang-orang yang tega membunuh Utsman bin Affan, Dzunurain, menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sudah berusia 83 tahun. Ya. Apa yang dia lakukan setelah dia memotong jari-jari Nailah? Fawallat, maka Nailah pun kabur, ya, melarikan diri dari Sudan bin Hurman. Fadaraba ajizataha biyadihi. Kemudian yang dilakukan oleh Sudan bin Hurman, dia pun menepuk pantat Nailah. Ya. Bagaimana pelecehan mereka terhadap istri Utsman ibn Affan? Ya. Nah, orang-orang yang terkadang menyuarakan mereka membela kebenaran, membela keadilan, ya, itu hanya selubung saja. Orang-orang bejat dalamnya. Maka kemudian sampai istrinya Utsman ibn Affan dilecehkan, dipukul pantatnya. Wa qala innaha lakabiratul ajizah. Sesungguhnya wanita ini memiliki pantat yang sangat besar, katanya. Lihat, orang-orang semacam ini. Sampai istrinya Utsman bin Affan dilecehkan. Ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan seperti yang beliau menukilkan dari tarikh At-Tabari. Ya. Jadi begitulah perlakuan mereka kepada Utsman dan keluarganya. Maka kemudian pelayannya Utsman enggak terima melihat istri Utsman diperlakukan seperti itu. Faja'a gulam Utsman, fadaraba Sudan, faqatalah. Maka salah seorang pembantunya Utsman, dia tidak terima majikannya diperlakukan, dilecehkan seperti itu, dia pun maju menghadap pada Sudan bin Humran, kemudian dia pun membunuh Sudan bin Humran, dibayar tunai karena dia sudah melecehkan istrinya Utsman bin Affan. Fadarabal gulam rajulun yuqalu lahu Qatrah, faqatalahu. Maka kemudian pelayannya Utsman bin Affan ini yang dengan gagah berani membela majikannya dibunuh oleh seorang yang bernama Qatrah. Datang dia kemudian dibunuhlah pelayannya Utsman bin Affan. Maka Utsman sudah gugur diikuti oleh salah seorang pelayannya. Qala fadzakara Ibnu Jarir annahum aradu hazza ra'sihi ba'da qatlihi. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala menuturkan, Ibnu Jarir rahimahullah taala mengatakan bahwa ketika itu para pemberontak ingin menyembelih kepalanya Utsman setelah berhasil dibunuh. Utsman sudah dibunuh. Tapi mereka ingin apa? Agar kepala Utsman ini dipisahkan dari badannya. Luar biasa. Utsman bin Affan, ya, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin. Mereka walaupun sudah terbunuh mereka tidak rela. Mereka ingin menghinakan jasad Utsman dengan apa? Dengan memotong kepalanya. Nah, fasahan nisa fadarabna wujuhahunna. Maka kemudian para wanita sontak berteriak ketika melihat mereka akan memotong kepalanya Utsman. Ya, kemudian mereka pun menampar wajah-wajah mereka. Ya, fihinna imra'atani Nailah wa Ummul Banin. Di antara wanita-wanita tersebut ada Nailah dan Ummul Banin, dua orang istri Utsman bin Affan, wa banatuhu, dan putri-putrinya Utsman. Faqala Ibnu Udaisin utruku fataraku. Maka kemudian salah seorang pemimpin mereka yang bernama Ibnu Udais mengatakan tinggalkan saja. Ya, akhirnya mereka pun tidak jadi untuk memotong kepala Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Lihat kejamnya mereka, ya. Sudah terbunuh, mereka ingin penggal kepalanya Utsman ibn Affan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ini yang menunjukkan kebejatan mereka. bahwa mereka sama sekali tidak berpihak kepada kebenaran. Yang mereka inginkan hanyalah dunia. Ketika mereka melihat Utsman sudah bersimbah darah, kemudian pembantunya juga sudah bersimbah darah, apa yang mereka lakukan? Mereka katakan bahwa kalau orang ini halal darahnya, maka hartanya juga halal. Kalau orang ini halal darahnya, berarti apa? Hartanya juga halal untuk kita ambil. Summa malaha ulail fajarah ala ma fil bait fanhabu, ya. Maka kemudian orang-orang fajir ini mulai mengalihkan perhatiannya terhadap harta yang ada di dalam rumah, ya, Utsman bin Affan. Wa dzalika annahu nada munadin minhum ayahillu lana damuhu wa la yahillu lana maluhu. Kemudian ada seorang yang berteriak, ya, bukankah darahnya Utsman sudah halal bagi kita? Maka bagaimana mungkin hartanya tidak halal untuk diambil? Darahnya halal Utsman, maka apa? Hartanya juga halal untuk kita ambil. Jadi ya, pemikiran yang semacam ini menghalalkan darah sesama muslim, kemudian menghalalkan darah dan apa? Dan harta sama muslim. Ya, berbahaya sekali pemikiran takfir yang serampangan mengkafirkan orang-orang Islam, ya, kemudian menghalalkan darah dan harta sesama muslim. Nah. Qala fantahabu thumma kharaju fa aghlaqul bab ala Utsman wa qatilaini ma'ahu. Maka kemudian orang ini pun mengunci, ya, rumahnya Utsman, dan ketika itu Utsman bersama dua orang lagi yang telah meninggal dunia. Ya. Salah satunya tadi Sudan dan satunya lagi adalah pembantunya Utsman. Falamma kharaju ila sahni dar wa sabagulamun li Utsman ala qatratin faqatalahu. Maka ketika mereka mulai, ya, masuk ke ruang tengah untuk menjarah harta bendanya Utsman, ternyata masih ada satu orang lagi pelayannya Utsman, kemudian dia membunuh sosok Qatrah yang tadi sudah membunuh temannya. Faja'alu la yamruna ala syai'in illa akhadhu. La yamruna ala syai'in illa akhadhu. Kemudian tidaklah mereka melewati suatu harta dari kepemilikannya Utsman bin Affan, melainkan mereka mengambil itu semua. Ya. Hatta istalaba rajulun yuqalu lahu Kuthum At-Tujibi. Sampai ketika itu ada salah seorang pemberontak yang bernama Kuthum At-Tujibi. Ya. Dia mengambil mula'at na'ilah, pakaian yang dikenakan oleh na'ilah. Baju yang sedang dikenakan oleh na'ilah, istrinya Utsman, ini mau dia ambil. Istri khalifah mungkin bajunya bagus, ingin dia ambil. Fadarabahu gulamun li Utsman faqatalahu. Maka budak tadi, ya, yang membunuh Qatrah, ya, melihat majikannya tadi akan diambil pakaiannya, maka dia membunuh, ya, Kulthum At-Tujibi. Faqutilal gulamu aidan. Namun, ya, pelayan Utsman yang setia ini pun kemudian dibunuh oleh mereka. Ya. Jadi bukan hanya apa? Sosok Utsmannya saja yang ingin mereka bunuh. Akhirnya apa? Rumahnya mereka jarah. Bahkan pakaian yang dikenakan oleh istri Utsman ingin mereka ambil. Ya, sampai kemudian salah seorang pelayan Utsman dengan gagah berani membela kehormatan majikannya, namun dia pun kemudian terbunuh. Bahkan bukan hanya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya rumahnya Utsman yang ingin mereka jarah. Baitul Mal, tempat perbendaharaan harta kaum muslimin yang ada di sebelah rumahnya Utsman, juga mereka jarah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma tanadal qaum an adriku baital mal la tastabaqu ilaih." Kemudian ada di antara mereka yang menyeru, ya, "Serbulah Baitul Mal, jangan sampai kalian kedahuluan." Jadi ada seorang provokator mengatakan, "Serbu Baitul Mal, ya, ambil hartanya, jangan kemudian kalian didahului oleh orang lain." Fasami'ahum hafadhatul baitil mal, maka seruan tersebut pun didengar oleh orang-orang yang menjaga Baitul Mal. Faqalu, maka kemudian orang tersebut, yakni para penjaga Baitul Mal, mengatakan, "Ya qaum, an-naja, ya, wahai para penjaga, ayo cari selamat. Fa inna haula'il qaum lam yasduqu fi ma qalu." Ya. Karena sesungguhnya mereka ini adalah gerombolan orang yang tidak bisa dipercaya ucapannya. Anna qasdahum qiyamul haq wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ghairu dzalika mimma da'u. Ya. Mereka tidaklah benar bahwa niat mereka adalah untuk mencari kebenaran. Tidaklah benar bahwa mereka ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan tidaklah benar apa yang mereka aku-akui. Ya. Annahum innama qamu li ajlihi wa kadzabu innama qasduhumud dunya. Apa yang mereka klaim itu semuanya adalah dusta. Innama qasduhumud dunya. Hanya saja yang mereka inginkan hanyalah dunia. Fanhazamu waja'al khawariju fa'akhadhu mala baitil mal wa kana fihi syai'un katsirun jiddan. Maka kemudian ya para pemberontak ini pun menyerbu baitul mal, kemudian mereka menjarah harta yang ada dalam baitul mal, padahal dalam baitul mal terdapat harta yang sangat banyak. Semuanya diambil oleh mereka. Ya. Jadi luar biasa orang-orang yang tadinya mengaku apa? Menuntut keadilan. Ternyata apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan membunuh Utsman, menjarah hartanya, melecehkan kehormatan istri beliau, bahkan menjarah baitul mal. Nah, maka kemudian Utsman pun terbunuh ketika itu. Dan otomatis ketika itu kota Madinah dalam keadaan yang sangat mencekam. Ya. Para ulama berselisih pendapat, ya. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa pada hari yang sama Utsman itu tidak langsung dimakamkan karena keadaan begitu genting. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau dimakamkan di hari yang sama. Dan ketika itu Utsman bin Affan ya tidak dimakamkan di pemakaman Baqi. Biasanya kalau ada sahabat yang meninggal dunia, mereka dimakamkan di Baqi. Ya, Baqi Ghorqat, ya. Kawasan pekuburan kaum muslimin. Namun karena gentingnya keadaan, Utsman dimakamkan di suatu tempat yang bernama Hashi Kaukab. Ya. Ini agak berjarak dari pekuburan Baqi. Ya. Namun nanti di masa Muawiyah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, Muawiyah memerintahkan agar Baqi itu diperluas. Dan perluasan Baqi itu mengarah ke Hashi Kaukab, ya. Tempat makamnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga sekarang makamnya Utsman bin Affan pun masuk ke dalam areal pekuburan Baqi. Nah, kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Utsman dimandikan dan dikafani lalu dimakamkan di waktu maghrib dan isya. Jadi karena waktu maghrib dan isya ini cepat. Ya, para sahabat memanfaatkan waktu tersebut untuk memakamkan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian tidak banyak ya sahabat yang mengantarkan beliau ke pemakaman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan fa kharaju bihi fi nafarin qalilin min as-sahabah. Maka para sahabat yang mengantarkan jenazah Utsman ketika itu sangatlah sedikit. Fihim Hakim bin Hizam wa Huwaytib Ibn Abdul Uzza, di antaranya Al-Hakim bin Hizam, kemudian Huwaytib bin Abdul Uzza, wa Abul Jahm bin Hudzaifah, wa Niyar ibn Muqarram Al-Aslami, wa Jubair ibn Mut'im, wa Zaid bin Thabit, wa Ka'ab ibn Malik, wa Talhah wa Zubair, wa Ali bin Abi Talib, wa jama'atun min ashabihi wa nisa'ihi. Ya, maka inilah para sahabat, di antara para sahabat yang mengantar jenazahnya Utsman ibn Affan. Ada Ali bin Abi Thalib di sana ya. Ada Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Minhunna imra'atahu Na'ilah wa ummu banin wa bintu Utbah ibn Husain wa Sibyan. Ya, beliau diiringi oleh istri beliau, dua orang istri beliau yaitu Na'ilah dan ummu banin ya. Demikian juga diiringi oleh anak-anak beliau yang masih kecil. Ya, diiringi oleh anak-anak beliau yang masih kecil. Ya, jadi ini para sahabat yang mengiringi jenazah Utsman ibn Affan. Baik. Nah, sebagian ulama bahkan khilaf ya, apakah jenazahnya Utsman itu sampai disolatkan atau tidak? Ya, sebagian para ulama ya mengatakan atau para sahabat ketika itu khilaf ya, apakah jenazahnya Utsman ini perlu disolatkan atau tidak? Ya, sebagian mengatakan bahwa Utsman mati syahid. Ya, termasuk dari mati syahid sehingga tidak perlu untuk disolatkan. Sebagian lagi mengatakan enggak, ya dia mati terbunuh. Ya tidak mati dalam peperangan, maka tetap perlu disolatkan. Akhirnya terjadi khilaf di antara para sahabat yang sedikit ini. Kemudian jenazah Utsman dibawa ke pekuburan Baqi, kemudian sebagian di antara para sahabat menyolatkan beliau di sana. Ya, jadi sampai apa? Mereka khilaf, ya, apakah jenazah Utsman ini disolatkan atau tidak. Nah, kemudian bagaimana akhir kehidupan para pembunuh Utsman? Ini diangkat oleh para ulama sebagai pelajaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang berlaku zalim kepada wali-wali Allah, melainkan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyakiti wali Allah, ya. Dan wali Allah itu bukan orang yang punya keajaiban, ya. Ini perlu diluruskan. Sebagian orang berpendapat wali itu harus punya keajaiban-keajaiban. Tidak. Semua orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Ya. Dan bukan juga orang gila. Sebagian orang kehilangan akal. Orang gila, orang yang enggak waras dianggap wali. Enggak pakai baju, kadang enggak nutup auratnya dianggap wali. Ini masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi. Bukan seperti itu wali Allah. Ya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum wala yahzanun. Ya. Sesungguhnya wali-wali Allah, ya, mereka itu tidaklah merasa takut dan tidak juga merasa bersedih. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, bukan orang gila. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang semacam ini yang beriman dan bertakwa, apalagi dia seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ketika ada orang-orang yang menyakitinya, Allah akan mengumandangkan peperangan kepada orang tersebut. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, maka sesungguhnya aku kumandangkan peperangan kepadanya. Maka kemudian, ya, orang-orang yang turut serta dalam pembunuhan Utsman semuanya mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagian oleh sebagian ulama, diantaranya sosok Qurqus bin Zuhair As-Sa'di, akhirnya dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan. Kemudian Alba bin Haitham Al-Sadusi dibunuh pada perang Jamal. Amr bin Hammak Al-Khuzai dibunuh pada tahun 51 Hijriah. Ya. Demikian juga disebutkan oleh Yazid bin Habib, ya, bahwa orang-orang yang terbunuh, yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman, mereka mendapati akhir kehidupannya, ya, sebagai orang-orang gila, kehilangan akalnya, ya, menjadi terhina. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Kilabah, dia mengatakan, ya, bahwa ada seseorang, ya, Abu Kilabah, sosok ulama, ya, kalau saya tidak salah dari kalangan tabi'i. Abu Kilabah ini ketika dia memasuki negeri Syam, dia melihat ada seseorang yang kedua tangan dan kakinya terpotong. Ya, jadi dia dalam keadaan yang sangat terhina. Kemudian dia mengatakan, celaka aku akan masuk neraka, celaka aku akan masuk neraka. Ya, ternyata dia adalah salah seorang yang pernah melecehkan istrinya Utsman bin Affan. Ya, ketika akan terbunuh Utsman bin Affan, ternyata ada orang yang menampar Nailah atau Ummu Banin ketika itu. Maka kemudian Utsman langsung melontarkan doa, sebuah doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memutuskan tangan dan kakimu dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka kemudian orang ini, ya, di usia lanjutnya dia hidup dalam keadaan tanpa tangan dan tanpa kaki. Kemudian juga wa dzakara al-Waqidi, disebutkan oleh al-Waqidi, anna Umair bin Dhabi naza ala saririhi wa huwa mawdu'un lis-shalah alaihi fa kasara dil'an min adla'ihi. Ada sosok yang bernama Umair bin Dhabi, salah satu pemberontak ini, ya, dia ketika itu mematahkan jarinya Utsman bin Affan. Maka kemudian dia pun dipenjara dan mati di dalam penjara. Jadi tidak ada seorang pun yang bebas dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, beliau menukilkan dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Kuntu atufu bil Ka'bah wa idza rajulun yaqul Allahumma ighfirli ma adzunnu an taghfirali." Ketika aku tawaf di sekitar Ka'bah, aku mendapati ada seseorang yang dia berdoa, "Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, dan tidaklah aku mengira bahwa engkau akan mengampuni dosa-dosaku." Fakultu, maka Muhammad bin Sirin mengatakan, ya Abdullah, ma sami'tu ahadan yaqulu ma taqul. Wahai hamba Allah, aku tidak pernah mendengar ada orang yang berdoa seperti ucapan doamu. Ya Allah, ampunilah aku, tapi aku mengira engkau tidak akan mengampuniku. Qala, ya. Kemudian orang itu mengatakan, kuntu ataitu lillahi ahdan in qaddartu an altima wajha Utsman illa latmatuhu. Dahulu aku pernah bersumpah, ya, aku pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku akan menampar wajahnya Utsman. Ya, ini salah satu orang yang terprovokasi ketika itu, sampai dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menampar wajahnya Utsman. Qala falamma qutil wudi'a ala saririhi fil bait wan nas yaji'una yusalluna alaihi. Kemudian dia bercerita, ketika Utsman itu dibunuh, ya, maka jenazah beliau diletakkan di atas ranjang. Orang pun datang untuk menyolatkan Utsman. Fadakhaltu ka'anni usalli alaihi. Maka kemudian aku pun berpura-pura ingin menyolati jenazahnya Utsman. Fawajadtu khalwatan, ya, farafa'tu thawb an wajhi wa lahaituhu latmatuhu, ya, waqad yabisat yamini. Maka kemudian ketika orang-orang sudah berpaling dari jenazahnya Utsman, aku pun membuka, ya, kafannya Utsman, kainnya Utsman, kemudian aku tampar jenazahnya. Maka setelah itu, ya, tanganku pun menjadi kaku. Qala nusirin faraaitu haya bisah ka'annaha aud. Maka aku melihat ketika itu tangan laki-laki ini, ya, demikian kaku seakan-akan dia adalah sebatang kayu. Ya, jenazahnya Utsman telah meninggal dunia, kemudian dia tampar wajahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan jadikan, ya, tangannya kaku seperti sebatang kayu. Nah, kemudian setelah wafatnya Utsman bin Affan, ya, orang-orang pun membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Dan di antara orang-orang yang membaiat Ali ketika itu adalah para pemberontak yang membunuh Utsman. Inilah yang menjadi background atau latar belakang terjadinya perang Jamal antara para sahabat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ketika itu para pemberontak membaiat Ali, sehingga Ali pun menunda penghukuman atau eksekusi terhadap para pembunuh Utsman. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan, ya, di sirahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas sirah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimannya Utsman enggak ada pengawalnya. Enggak, disuruh pulang semua. Karena Utsman kan udah tahu bahwa beliau akan mati. Jadi sebenarnya ada. Ya, waktu khalifah ada. Enggak ada pas pampresnya berarti. Ya, para sahabat itu yang akan, yang jadi pelindung, Al-Hasan, Umar. Pulang, pas disuruh pulang. Suruh pulang, karena Utsman gak mau menjadi apa.